بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih dalam penjelasan terkait dalam masalah judul Mani'ul Jahl, kebodohan yang menghalangi dari hukum syirik. Ini kebodohan yang mana? Atau apakah kebodohan itu penghalang dari hukum syirik terhadap seseorang yang melakukan kesyirikan, syirik akbar, dalam perkara-perkara yang dikatakan yang sangat gamblang, atau dikatakan aslul usul. Aslul usul, usul yang paling mendasar, landasan yang paling mendasar. Ini juga sebagian istilah yang sering kita jumpai dari a'immatud da'wah. Kalau kita sebut a'immatud da'wah, maksudnya para ahlu sunnah yang melanjutkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dari murid-murid beliau, cucu-cucu beliau, dan selanjutnya dari penerus dakwahnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, dan menyebar ke seluruh penjuru, diantaranya adalah di Hijaz dan yang lainnya, di Mekah dan yang lainnya. Itu dengan istilah a'immatud da'wah, para imam dari ahlu sunnah pelanjut dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan istilah ini banyak dimuat dalam kitab-kitabnya ahlul ilm dari kalangan ulama negeri Saudi Arabia, bagi yang sekarang masih hidup atau yang sudah meninggal. Baik, kita lanjutkan pada halaman 244. Tolong diperhatikan. Waqala, yakni berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, fannasara illatuhum al-jahlu wad-dalal. Illatuhum, apa namanya illah di sini? Penyakitnya. An-nasara, yakni orang-orang Kristen Nasrani, illatuhumul jahl wal dalal, penyakit mereka adalah kebodohan dan kesesatan. Faida arafu wa bayyana raja'a katsirun minhum ila al-haq. Maka apabila orang-orang Nasara, dan antara mereka ada yang tahu, wabuyina lahum, dan dijelaskan kepada mereka, banyak dari mereka yang rujuk kembali kepada kebenaran. Perhatikan di sini, artinya banyak dari kalangan Nasara yang jika tahu tentang kesesatan agama Nasara, dan juga dapat penjelasan tentang kesesatan mereka atau agama tersebut, maka banyak dari mereka yang rujuk atau kembali kepada al-haq. Sebagaimana yang sekarang kita kenal dengan istilah apa? Apa istilahnya? Mu'alaf. Banyak dari mereka yang dulunya Kristen atau Nasara masuk Islam, setelah tahu tentang kebenaran, setelah dapat penjelasan dan yang semisalnya. Amma ilatul yahud falasatil jahl. Adapun penyakitnya Yahud, bukan karena bodoh. Bal illatu mal hasad, al hasad atau al hasad, bahkan penyakit mereka adalah kedengkian, wal bagi, kedzaliman. Al bagi maknanya apa? Kedzaliman. Tahu al haq tapi karena kesombongannya menolak. Kalau Nasoro tidak tahu tentang kebodohan mereka, enggak tahu tentang kesesatan mereka. Jika dikasih penjelasan, banyak di antara mereka yang masuk Islam. Dan itu banyak sekali, sebagaimana yang sudah enggak asing bagi kita, banyak di negeri-negeri kafir, Amerika, di Inggris, di Belanda, dan yang lainnya, bahkan di negeri kita juga Indonesia. Banyak dari kalangan Nasoro yang masuk Islam, ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang. Walaupun di antara mereka masuk Islam melalui tangannya orang-orang sufi, jamaah tabligh dan yang lainnya, juga di antaranya yang masuk melalui tangannya ahlu sunnah. Adapun al-Yahud, dikatakan penyakitnya bukan kebodohan, tapi penyakitnya adalah kedengkian dan bagi, kedoliman, kesombongan. Wa illatuhum mukhalafatul haqqi ala basirah. Tengok, penyakitnya al-Yahud adalah menyelisih kebenaran di atas ilmu. Menyelisih kebenaran di atas ilmu, sebagaimana yang sering kita dengar. Ya kan? Sebagian ahli ilmu menukilkan ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang nama-nama nama-nama bintang tertentu. Disebutkan ini disebutkan. Nanti Rasulullah SAW, jika kamu setelah tahun nanti kamu masuk Islam, iya. Setelah dikasih penjelasan malah apa? Dia enggak masuk Islam. Juga sebagian ada di riwayatnya Imam Tirmidzi, ada al-Yahud datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak kan? Tapi sebelum datang sudah bilang sama kawannya, nanti kamu jangan sebut dia Rasul, jangan kamu sebut Nabi. Kalau sebut kamu sebut Nabi, maka dia akan punya mata empat. Nah, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya tentang siapa? Tentang apa? Siapa tahu? Sembilan bukti-bukti kebenaran Musa sebagai utusan Allah, sebagai nabinya Allah. Tis'atul ayat bayyinah, setelah dikasih tahu enggak masuk Islam. Kenapa? Dikasih tahu dan membenarkan, kenapa kalian enggak masuk Islam, enggak menerima? Takut dibunuh oleh Yahud. Berarti apa? Menyelisih kebenaran, penyakitnya apa? Dengki. Penyakitnya gengsi dan yang semisalnya. Maka menyelisih kebenaran di atas ilmu. Dan ini banyak. Maka kalau itu bukan semua orang yang mengetahui kebenaran mengambilnya. Kenapa? Karena penyakitnya Yahud ini adalah ada pada banyak manusia. Bukan semua orang yang tahu al-haq mengambilnya. Kenapa? Karena penyakit tersebut adalah sebagaimana Rasulullah SAW menyebarkan, memberitakan bahwasanya kalian akan mengikuti apa? Yahud. Nah, dari jengkal ke jengkal, walaupun mereka masuk apa? Lubang dop pun kalian akan masuk. Nah, dop itu bahasa kita biawak, tapi yang benar bukan biawak. Dop itu sendiri. Biawak bahasanya apa? Arabnya apa? Warol. Baik. Cuma karena ada kemiripan sehingga orang Indonesia mengartikan dab adalah biawak. Yang benar bukan biawak, tapi dab itu hewan tersendiri, bentuknya mirip dengan apa? Dengan biawak. Baik. Ini kita mengetahui bahwasanya Yahud dan Nasara itu berbeda penyakit. Penyakit Nasara jahil. Penyakitnya Yahud dengki dan kedzaliman, sehingga menjadi kebenaran di atas ilmu. Dan sekarang ini banyak kaum muslimin mengikuti jejaknya Nasara ataupun mengikuti apa jejaknya ya Yahud, tahu ilmu tapi tidak menerimanya. ya kan? Karena ketinggian, karena ta'asub dan yang semisalnya. Wasu'ila rahimahullah ta'ala halil ladzi yad'u ghairallah min basarin aw hasarin aw malakin aw ghairi dzalik hal yakunu musyrikan walau kana jahilan la ya'lamu annahu syirkun. Beliau ditanya, halil ladzi, apakah yang dia seorang itu menyeru selain Allah? Apakah orang yang menyeru selain Allah, baik itu menyeru berdoa kepada manusia, menyeru manusia, atau berdoa kepada batu, atau malaikat, atau yang lainnya, apakah orang tersebut menjadi orang yang musyrik? Dan walaupun dia dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui bahwasanya hal tadi adalah syirik. Fa'ajaba, maka beliau menjawab, na'am, iya. Yakunu musyrikan, maka orang tadi apa? Dikatakan atau menjadi musyrik walaupun bodoh. Kenapa? Idza da'a ashabal kubur aw da'al asnam aw da'al nujum aw al-jin wastaghasa bihim. Ada syirkul musyrikin, apabila dia orang tadi da'a ya da'u apa? Menyeru, memanggil, meminta kepada orang-orang yang dikubur, atau menyeru asnam, patung-patung, atau menyeru bintang-bintang, atau menyeru jin, dan minta pertolongan dengan mereka, hukumnya musyrik. Dan inilah syirik, kesyirikannya orang-orang musyrik adalah seperti itu. Yakunu syirkan idza kana bainal muslimin. Nah, keberadaannya adalah syirik apabila dia di antara kaum muslimin keberadaannya. Keberadaannya dia di pertengahan kaum muslimin. Kenapa kok dikatakan musyrik atau syirik? Yakunu musyrikan li'anna alaihi ayata'allama. Li'anna alaihi, karena kewajiban dia adalah belajar. Amma idza kana fi makanin ba'idin 'anil muslimin wa lam yablughul qur'anu wala sunnatu fa hukmuhu fa hada hukmuhu hukmu ahlil fatrah. Adapun apabila orang tersebut di tempat yang jauh dari kaum muslimin dan tidak sampai kepadanya Al-Qur'an, enggak sampai kepadanya sunnah. Apa makna sunnah di sini? Adalah hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kesyirikan, fa hada hukmuhu hukmu ahlil fatrah. Jadi adapun apabila orang tersebut jauh dari kalangan kaum muslimin dan tidak sampai kepadanya Al-Qur'an, tidak sampai kepadanya sunnah, maka ini adalah hukumnya mengikuti hukumnya Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah adalah zaman apa? Senggang antara utusan Allah zaman apa? Fatrah itu. Antara nabi dengan nabi yang selanjutnya. Dan di situ tidak diketahui tentang agama. Itu dikatakan Ahlul Fatrah. Perhatikan. Kalau termasuk dari Ahlul Fatrah, apa namanya? Wala yusamma musliman. Tidak disebut dengan seorang muslim. Tidak disebut sebagai orang muslim, orang tadi. Enggak dengar Al-Quran, enggak mendengar dengar Nabi. Enggak pernah dengar ada Al-Quran, enggak pernah dengar adanya Nabi yang diutus. Hukumnya adalah hukumnya Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah adalah zaman antara Rasul dengan Rasul yang selanjutnya, sehingga di situ tidak diketahui agama, sehingga orang tadi menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah batu, menyembah malaikat, menyembah bintang, atau menyembah wali dan semisalnya. Ini dihukumi Ahlul Fatrah, karena enggak ada apa. Al-Quran datang, enggak pernah dengar ada seorang Rasul yang diutus. Enggak dengar ada seorang Nabi yang diutus. Tetapi tidak dinamai sebagai seorang Muslim. Tengok. Wala yusamma musliman. Wa amru ilallah yaumul qiyamah. Dan urusan perkaranya kembali kepada Allah nanti pada hari kiamat. Yumtahanu yaumul qiyamah. Hari kiamat nanti diuji. Perhatikan. Jadi Ahlul Fatrah tidak disebut dengan seorang muslim kalau dia menyembah selain Allah. Apa ini? Kalau dia mendengarkan Al-Quran, bahkan punya Al-Quran, punya hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan punya apa Kutubu Sittah, hidup di pertengahan kaum Muslimin, ya. Kemudian dia menyembah kuburan, menyembah patung, menyembah bintang, menyembah jin, minta tolong dengan mereka, maka hukumnya musyrik. Dikatakan musyrik bi'ainihi. Apa maksud bi'ainihi? Orangnya langsung disebut musyrik. Kalau namanya Ali, ya Ali musyrik. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maka tidak dikubur di kuburnya kaum muslimin, tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dimandikan. Dikubur. Kuburannya bukan di tempatnya kaum muslimin. Artinya tidak diberi udzur. Kalau dia mendengarkan Al-Quran. Nah kalau itu perhatikan, bagi yang enggak pernah mendengarkan adanya Al-Quran, enggak sampai kepadanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi, seorang rasul, maka hukumnya al-fatrah, tapi dia tidak muslim. Taruhlah mungkin ada di mana? Di belahan bumi, di kutub sana. Kalau ada di sana ada manusia. Enggak pernah ada berita bahwasanya ada nabi yang diutus. Enggak sampai kepadanya Al-Qur'an. Dia menyembah siapa? Menyembah selain Allah, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah bukan seorang muslim. Di dunia kalaulah kita sikapi, maka kita mensikapi apa? Sebagai orang yang kafir. Adapun di akhirat, kembali kepada Allah urusannya. Nanti diuji di sana. Bagaimana bentuk ujiannya? Fa in ajaba dakhala al-jannah, fa in lam yujib dakhala an-nar. Jika dia menyambut dan menjawab sesuai dengan apa yang diminta tentang tauhid, pengakuan terhadap utusan Allah dan semisalnya, maka dia masuk surga, dan jika dia menolak, maka masuk neraka. Mau di sini? Amma man bainal muslimin waqad balagha al-qur'anu was-sunnatu fa hadha la yu'dharu bi israri 'ala syirki wa baqa'i 'ala syirik. Tengok. Adapun orang yang ada di pertengahan kaum muslimin dan telah sampai kepadanya Al-Qur'an, telah sampai kepadanya As-Sunnah, maka tidak diberi udzur dengan keterusannya dia di atas kesyirikan dan ketetapannya dia di atas syirik. Kalau enggak tepat, maka hukumnya musyrik. Mabum. Sekarang dia seorang mengaku Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia melakukan kesyirikan. Kalau enggak tepat berarti apa? Terus menerus. Maka bisa dikatakan orang enggak tepat kemudian jadi masuk Islam, enggak bisa, enggak tobat. Mana tobat berarti apa? Apa yang dilakukan kesyirikan tadi tahu itu sih syirik, kemudian dia tinggalkan. Berarti kalau dia enggak tahu itu syirik, terus menerus di atas itu, maka dia bukan muslim. Kafir. Musyrik. Ini yang diingat beliau, falayu daru bi israrihi, tidak diberi udzur dengan israrnya. Apa makna israr? Keterusannya, kesenantiasaannya di atas syirik, wabakoi, dan ketetapannya dia di atas syirik. Sekarang pertanyaan yang perlu kita jawab yaitu, seorang yang melakukan kesyirikan dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, pergi haji, puasa, zakat dan semisalnya, tapi dia menyeru selain Allah. Ya kan? Bagaimana dikatakan dia bertaubat kalau dia enggak tahu itu syirik? Atau dia tahu? Malah namanya apa? Syirik dengan bentuk istikbar. Tahu tapi terus menerus. Kalau dia enggak tahu berarti dia di atas kebodohan. Dan orang yang atas kebodohan bagaimana mau keluar dari syirik kalau dia enggak tahu? Tapi hukumnya apa? Musyrik, kenapa? Karena dia menyembah selain Allah. Maka dikatakan la yudaru bil jahl di sini. La fada la yudaru bi israri ala syirik wa baqai ala syirik. Tidak diberi udzur atas keterusannya di atas kesyirikan dan ketetapannya dia di atas kesyirikan. Ini perlu diingat, perlu dipahami kalimat ini. Jangan nanti salah paham. Ya kan? Terus menerus data kesyirikan berarti apa? Ima dia tahu atau ima dia enggak tahu. Kalau dia tahu berarti kesyirikannya apa? Di atas ilmu. Jelas lagi, kalau dia enggak tahu di atas kebodohan berarti musyrikun jahilun, bukan muslim. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dia bersaksi. Mungkin pergi haji, pergi umrah, sedekah, zakat, dan yang semisalnya puasa Ramadan. Tapi semuanya enggak bermanfaat. Kenapa? Karena dia musyrik. Bodoh? Iya, bodoh. Musyrik? Iya, musyrik. Nah itu. Mabum? Karena apa? Waqad balagu al-Qur'anu wa sunnah. Amma man bainal muslimin waqad balagu al-Qur'anu wa sunnah. Telah sampai kepadanya Al-Qur'an dan sunnah. Nah kenapa dia melakukan kesyirikan? Karena kebodohan. Nah, maka tidak dapat udzur karena keterusannya. Kalau enggak keterusan, berarti dia tobat. Ya kan? Dan bagaimana dia mau tobat? Oh, dia enggak tahu. Ya kan? Dia enggak tobat, terus hukumnya musyrik. Nah, itu. Kenapa? Karena dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak udzur. Ini yang dikatakan bahwasanya tidak ada udzur bil jahil dalam aslul usul. Landasan yang paling mendasar, yang paling pokok. Maka dengan demikian, ya kan, kita mensikapi, kita muamalai, kita muamali di dunia, memuamal dengan keadaan seperti orang kafir mati, ya kita tidak menyolatkan, kita tidak memandikan, kita tidak mengkafani, tidak dikubur di kuburnya kaum muslimin, keluarganya yang muslim enggak mewarisi dia. Nah ini perhatikan. Dan tentunya orang yang pergi ke kuburan yang ada sekarang ini di zaman kita ini, bagaimana kita menanggapinya? Gimana menanggapinya? Kita enggak bisa memastikan semuanya menyembah selain Allah. Menyembah di kubur. Kenapa? Karena kita enggak dengar. Kalau kita dengar baru kita bisa menghukumi. Artinya, yang datang ke kuburan sekarang ini, kuburannya wali yang mereka sebut dengan kuburannya wali itu, kita tidak bisa menghukumi per orangnya dia adalah menyembah selain Allah. Kenapa? Karena ke kuburan ada yang menyembah Allah di sisi kuburan tersebut dengan anggapan doanya diijabahi. Maka hukumnya apa? Mubtadi. Dan akan mengantarkan dirinya menyembah kepada yang dikubur. Kalau datang ke situ dia meminta kepada yang dikubur, nazar untuk yang dikubur, menyembah yang dikubur, maka dia musyrik. Sedangkan kalau kita enggak tahu, kita enggak bisa menghukumi per orangnya. Paham di sini? Nah itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena nanti kalau orang itu enggak paham, tengok semua orang dikafirkan, gitu. Kita tidak mengkafirkan semua orang, kita mengkafirkan yang musyrik. Yang enggak musyrik kita tidak kafirkan. Nah ini perhatikan. Itu perkataan yang perlu dirinci. Adapun mereka kita sebut dengan kuburiyun. Nah mereka kuburiyun karena gandrung dengan kuburan. Kapan punya uang dikumpulkan, nanti mereka punya kesempatan datang ke sana keliling kuburannya wali yang mereka sebut wali tadi. Nah di sana kita sebut mereka itu kuburiyun. Adapun per orangnya apakah musyrik atau tidak musyrik, ini tengok apa? Apa? Perbuatannya dan ucapannya dan tindakannya di situ. Kalau dia di situ menganggap berdoa kepada Allah di sisi kuburnya wali mustajab, maka dia katakan mubtadi syirik al-asghar karena menetapkan sebab tanpa dalil. Dan dia muwahhid. Tapi musyrik syirik asghar. Mubtadi menetapkan sebab tanpa dalil. Kalau dia menyembah yang dikubur, nantar untuk yang dikubur, menyembelih yang dikubur dan semisalnya, maka hukumnya musyrik bi'aini kafir. Nah itu. Nah kita bisa menghukumi per orang datang ke sana, enggak bisa kecuali kita dengar atau dapat khabar dari orang yang terpercaya tentang pemberitaannya bahwasanya tadi dia di sana meminta kepada yang dikubur, maka kita katakan maka musyrik. Maksud ini. Atau punya tulisan bahwasanya dia mengizinkan menyembelih yang dikubur, membolehkan doa kepada yang dikubur. Nah, maka dia hukumnya musyrik walaupun kita enggak tahu dia menyembah yang dikubur. Atau punya tulisan atau punya kalam atau yang semisalnya. Paham di sini? Ini yang perlu diperhatikan. Seperti Syekh bin Baz mengkafirkan siapa kemarin? Muhammad Ali Al-Maliki. Apakah beliau tahu bahwasanya Syekh bin Baz tahu bahwasanya Muhammad Ali memanggilnya di kubur? Enggak, tapi apa dukung dari tulisannya. Demikian juga Syekh Mubin menghukumi Mar'i Sahibul Udaidah dikatakan musyrik. Syekh Yahya menghukumi Al-Mar'i Sahibul Udaidah seorang kiai di sana. Seorang tokoh dihukumi musyrik. Kenapa? Karena khabar sampai beliau bahwasanya dia mengizinkan menyembelih untuk yang di kubur dan semisalnya, maka hukumnya musyrik. Apa di sini? Ini pernyataan beliau Syekh Mukbil rahimahullah taala, ya kan, terhadap orang tersebut, mar'i, namanya mar'i. Walaupun beliau punya perkataan bahwasanya adanya udzur bil jahal, tapi tatkala orang seperti dia maka enggak ada lagi udzur bil jahal. Itu tengok. Taib. Mas'alatun Al-Qur'an wa sunnah taqumu bihi mahujjah. Permasalahan. Ini adalah bentuknya pertanyaan. Al-Qur'an dan sunnah taqumu bihi mahujjah. Jadi Al-Qur'an dan sunnah keduanya tegak dengan keduanya hujjah, dengan keduanya tegak hujjah. Jadi Al-Qur'an dan sunnah itu kalau sudah sampai maka itu sebagai hujjah. Wa su'ila fi ba'dil biladil muslimin yujadu may ya'malu a'malan syirkiyatan tarabba wa nasa'a 'alaiha fa ha'ula'i hal yu'daruna bi jahlihim. Ini perhatikan. Dan beliau ditanya, dalam sebagian negeri kaum muslimin ada orang yang mengamalkan amalan-amalan syirkiyah. Tarabba wa nasa'a. Apa tarabba? Tumbuh, terdidik dan tumbuh di atas kesyirikan. Terdidik, terpelihara, diopeni dan tumbuh di atas amalan-amalan syirik. Apakah mereka diberi udzur dengan kebodohan mereka? Fa'ajaba idza kanu bainal muslimin wa indahu man yursiduhum ilal Qur'an wa sunnah fala. Apabila mereka berada di pertengahan kaum muslimin dan ada di antara mereka yang membimbing kepada Al-Qur'an dan sunnah. Berarti sudah sampai kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah, maka tidak diberi udzur. Dalam kurung ini tengok, guru wadihin fil asal, dikasih fala. Kenapa? Biar memperjelas. Wa illa fahum idza faqadul kitab wa sunnah min ahlil fatrah. Wa illa kalau enggak, artinya kalau enggak ada yang mengarahkan kepada mereka kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka apabila mereka kehilangan Al-Qur'an dan sunnah, artinya enggak kenal tentang Al-Qur'an, enggak kenal itu sunnah, enggak kenal hadisnya Nabi, maka termasuk dari ahlul fatrah. Amma idza kana balaghahum Al-Qur'an wa balaghatuhum sunnatu fahum ghairu ma'dzurin. Adapun apabila mereka telah sampai kepada mereka Al-Qur'an, telah sampai kepada mereka sunnah, ma fahum ghairu ma'dzurin. Ghairu ini bahasanya anggur atau ghairah? Gimana? Kenapa? Ini na'atnya. Fahum ghairu ma'dzurin. Tengok. Maka mereka tidak orang-orang yang diberi udzur. Tengok, adapun yang sampai kepada mereka Al-Qur'an, sampai kepada mereka sunnah, maka mereka tidak dapat udzur. Jadi sampai. Kalimat sampai enggak harus paham tentang itu syirik. Sampai kepada dia Al-Qur'an, sampai kepada dia sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wasuila Al-an man ya'ti bi amalin syirkiyatin wa la yaqulu innana na'buduhum kal auliya washabil kubur wassalihin. Ditanya juga beliau, saya pernah ditanya, su'ila al-an, sekarang ada orang yang ya'ti, datang dengan membawa amalan-amalan syirik. Dan dia berkata, wa la yaqulu, dan dia tidak berkata, kami mengibadai mereka. Jadi mereka enggak mengatakan ibadah. Kami enggak mengibadai para wali. Enggak. Amalannya syirik, tapi mengatakan apa? Kami enggak mengibadai mereka. Kami enggak menyembah mereka. Ya kan? Para wali dan orang-orang yang dikubur dan orang-orang soleh. Fajabahum yaqulun ma na'budum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Maka beliau sempat menjawab, hum, mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidak mengibadai mereka itu kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi tengok, musyrikin dulu yang dihukum oleh Allah mereka adalah musyrikin. Mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak mengibadahi sesembahan-sembahan kami dari selain Allah melainkan supaya sesembahan-sembahan itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sebenarnya, dengan sedekat-dekatnya. Jadi apa alasannya? Kalau sekarang kami enggak menyembah wali, enggak menyembah kuburan, alasan itu enggak diterima. Yang jelas perbuatan kamu adalah menyembah mereka. Sebagaimana ucapannya musyrikin dahulu, kami tidaklah menyembah mereka kecuali dengan anggapan apa? Sesembahan mereka itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka kalau itu yang pergi ke kuburan, menyembah yang dikubur, minta kepada yang dikubur dengan alasan kalau enggak lewat ini enggak sampai, maka musyrik. Nah, gimana mau dipanggil dia? Dijadikan perantara, dipanggil. Kalau dia memanggil Allah dengan alasan karena kuburannya orang soleh ini di tempatnya mustajab, maka dia memanggil Allah, bukan menjadikan perantara. Dia menjadikan perantara dan dipanggil perantaranya supaya langsung dekat kepada Allah. Nah, ini beda dengan orang yang menyembah Allah, memanggil Allah, ya Allah, saya berdoa di samping walimu, saya ambil tempat ini supaya kau ijabahi, berarti dia memanggil Allah. Paham toh? Sementara kan kalau dia menjadikan perantara tadi yang dikubur dan dipanggil, diseru dan dimintai, jadi dia menyuruh siapa? Menyuruh Allah enggak? Atau menyuruh selain Allah? Menyuruh selain Allah, maka dia hukumnya musyrik. Kalau itu bukan musyrik dan bukan kafir, enggak ada lagi orang kafir di dunia. Apa namanya apa? Mau nama apa? Namanya musyrik. Musyrik jahil namanya. Musyrik jahil kalau dia bodoh. Kalau dia tahu berarti musyrik alim, di atas ilmu. Baik. Jadi kata beliau, ma abadnahum datan walakin nuridu ayyukarribuna, yakni abadnahum li'anum wasail. Tengok di sini. Ma'abadnahum, kami tidak mengibadai mereka secara datnya, dan akan tetapi kami menginginkan agar sesembahan-sesembahan itu dari selain Allah mendekatkan kami, yakni yaitu abadnahum li'annahum wasailu, kami mengibadai mereka karena mereka itu kita anggap sebagai perantara-perantara. Ini jawabannya. La li'annahum yastahiqunal ibadata yazumuna hadza, bukan karena mereka itu berhak untuk diibadahi, berhak untuk diberi ibadah kepada mereka, tidak yazumuna hadza. Jadi mereka itu tidaklah mengibadahi sesembahan mereka dari selain Allah, melainkan apa? Keinginannya apa? Biar sesembahan-sesembahan tadi itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka kalau itu memanggil yang dikubur supaya yang dikubur apa? Mengantarkan kepada Allah. Jadi enggak ada bedanya dengan orang dulu yang menyembah siapa? Menyembah patung yang mereka bikin, menyembah bintang yang mereka anggap, menyembah apa? Malaikat dan yang semisal, misalnya enggak ada beda, enggak ada bedanya. Apa di sini? Nah, itu. Dan hal ini tidak ada udzur dalam hal ini. Tengok. Ma abadnahum dhatan walakin nuridu ayyukarribuna. Ayyukarribuna. Nuridu minhum ayyukarribuna, begitu. Kami menginginkan dari mereka sesembahan-sembahan itu dari selain Allah agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah. Kami mengibadah mereka dikarenakan mereka itu adalah wasail, perantara-perantara. Apa di sini? Qala sa'il idza kana la yukirru anna dhabha ibadatun wa nadhr ibadatun. Kemudian ada orang lagi bertanya, lebih rinci lagi, apabila dia tidak mengikrarkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah, nadar adalah ibadah, saya enggak meyakini kalau menyembelih itu ibadah, saya enggak meyakini kalau nadar itu ibadah. Apa jawabannya? Al-jahil ladzi la ya'rif yu'allam. Seorang yang bodoh, dia yang tidak tahu maka diberitahu. Qala sa'il amma yuhkamu alaihi bisyrik, yang tanya Najib melanjutkan, amma, bukankah dihukumi padanya dengan kesyirikan? Fa'azaba yuhkamu alaihi bisyrik wa yu'allam, dihukumi dia musyrik dan dikasih tahu. Apa maksudnya alam? Diajari, diberi ilmu. Dihukumi dia musyrik dan diberi tahu. Amma sami'ta Allah yaqul am tahsabu an aktsaruhum yasma'una aw yaqilun in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Kata beliau Sahab bin Bas, bukankah engkau mendengarkan Allah berfirman, am tahsabu, ataukah engkau mengira sesungguhnya kebanyakan mereka mendengar atau memahami, berakal, tidak inhum illa kan an'am, tiada lain mereka adalah seperti hewan. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan ternak. Tengok, ini Quran. Wa qala jalla wa ala, dan juga Allah Taala berfirman, walaqad darana li jahannam makatsira minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah penuhi untuk jahanam itu banyak dari jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati la yafqahuna biha, tapi mereka tidak paham dengan hati mereka. Walahum ayunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki pandangan, memiliki mata, tapi mereka tidak bisa memandang dengan mata mereka. Walahum adhanun la yismauna biha, dan mereka memiliki telinga-telinga, tapi mereka tidak menggunakan, tidak mendengarkan dengan telinga-telinga tersebut. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ma wara hadza, ma wara hadza tandidan lahum. Jadi apa yang di belakang ini semuanya tandidan lahum, apa maksudnya? Ingkar dan celaan terhadap mereka. Dinukil dari Kasusubuat, Surah Kasusubuat, kaset nomor 1 bagian ba, cetakan Barden. Wa muradu anallahu ta'ala aba alaihim syirka makaunihim jahalatan. Dan maksudnya Syekh di sini bahwasanya Allah Ta'ala mencela mereka, mencela mereka atas kesyirikan bersamaan dengan keberadaan mereka itu adalah orang-orang bodoh. Jadi mereka itu musyrikun walaupun bodoh, di sini dikatakan bodoh disediakan untuk jahanam. Kenapa kok bodoh? Punya hati enggak bisa digunakan untuk memahami, punya mata enggak digunakan untuk bisa memandang, punya telinga enggak bisa dipakai untuk mendengarkan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Orang itulah orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang ghafil itu dicela. Maka kalau itu bagaimana dia mau tidak tercela dengan alasan senang bodoh? Kalau tahu dan malah nanti payah katanya. Taib. Wasuila, dan beliau juga beliau ditanya, qila lahu al-ikhtilafu mas'alatil udhri bil jahl. Hal huwa minal masail khilafiyah. Al-ikhtilafu, qila lahu, dikatakan kepada beliau, al-ikhtilafu fi mas'alatil udhri bil jahl. Perselisihan dalam permasalahan udhri bil jahl. Apa makna udhri bil jahl? Bodoh menjadi udhur. Ini adalah permasalahan, ada perselisihan. Permasalahan bodoh menjadi udhur, ada perselisihan. Apakah termasuk masalah khilafiyah? Apakah termasuk masalah khilafiyah? Tengok. Fajaba minal masail al-adhima mas'alatun adhimatun. Itu termasuk masalah-masalah yang besar, masalah yang sangat besar. Wal asal fiya annahu la yu'dar min man kana bainal muslimin man balagul Qur'an wa sunnah la yu'dar. Dan hukum asalnya dalam permasalahan ini bahwasanya tidak diberi udzur orang yang berada di pertengahan kaum muslimin, orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an, sampai kepadanya sunnah, la yu'dzar, tidak diberi udzur. Berarti dia tahu ini Al-Qur'an datang. Bagaimana dia enggak tahu? Bahkan dia kadang apa? Setiap tahun pergi umroh. Ya kan, muridnya kadang berapa? Paling enggak 100.000 sampai 2.000 muridnya. Kadang-kadang ratusan, bahkan ya kan dosen. Nah, bagaimana dosen sarjana agama, bahkan guru besar, Bagaimana dikatakan enggak sampai padanya Al-Qur'an? Bodoh, bodoh semuanya dikatakan bodoh. Qala Allahu Jalla wa Ala hadza balagun linnas. Ini adalah balagun, ini adalah apa? Balagun, ini adalah balagun. Apa mana balag? Hujjah untuk manusia. Wa qala wa uhiya ilayya adzal qur'anu li undhirakum bihi wa man balag. Wa man balagahu. Wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepadaku Quran ini. Apa tujuannya? Li undhirakum bihi, untuk kuperingatkan kalian dengan Al-Qur'an tersebut. Wa man balagahu, dan yang sampai kepadanya Al-Qur'an juga mendapatkan nadzar, peringatan. Wa man balag, ini wa man balagahu Al-Qur'an. Jadi orang yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat hidupnya sampai padanya Al-Qur'an, maka telah sampai hujjah. Telah sampai nadzaro, peringatan. Faman balagha Al-Qur'an was sunnah fa huwa ghairu ma'dzurin. Maka barang siapa yang sampai kepadanya Al-Qur'an dan sunnah, maka dia tidak ma'dzur, tidak dapat udzur. Wa inna ma utiya min tasahulihi wa adami mubalatihi. Hanya saja orang tadi jatuh dalam kesyirikan, utiya min tasahulihi. Dikarenakan apa? Syirik dan syirik, bid'ah dan bid'ah yang ada padanya karena tasahulnya. Karena apa? Karena mengentengkannya, dan karena enggak ada kepeduliannya terhadap agamanya. Taib. Kalau Sa'il yang bertanya langsung juga berkata, lakin hal yukalu inna masyarakatun khilafiyatun. Masih terus dikejar, sebenarnya dikejar terus. Akan tapi, apakah bisa dikatakan bahwasanya masalah ini adalah masalah khilafiyah? Fa'ajaballah, tidak. Bukan masalah khilafiyah. Maya khilafiyah, bukan perkara khilafiyah, illa fidaqa'iq allati qad takhfa. Melainkan kecuali dalam perkara-perkara yang dakwah, yang apa? Yang rumit, yang kadang tersembunyi, kadang asing. Seperti apa? Mislu kisatilladzi qala li ahli ahrikuni. Seperti kisahnya orang yang berkata kepada keluarganya, jika aku mati, bakarlah aku. Ya kan? Setelah kamu, setelah kalian bakar, maka tebarlah abu yang dari badanku tadi separuh ke lautan, separuhnya ke daratan. Nah, itu. Dengan anggapan, dengan pertanda, maka nanti Allah enggak akan mampu lagi untuk mengumpulkannya. Kemampuannya terbatas itu maunya. Dari situ diberi udzur. Kenapa? Karena telah dikumpulkan semuanya nanti pada hari kiamat. Ya kan? Tulang belulangnya ditanya, kenapa kamu berbuat itu? Kenapa kamu wasiatkan dirimu kepada anak-anakmu supaya kamu bakar, supaya mereka membakar dirimu ketika kamu mati? Karena takutku ya Allah kepada dirimu. Berarti dia punya rasa takut terhadap siksaan Allah. Dikiranya dengan perbuatan itu kemampuan Allah tidak menjangkau lagi. Jadi dia punya keyakinan bahwasanya Allah Maha Mampu, tapi kemampuannya terbatas. Dari sini perkara yang dikatakan apa? Khafiyah. Masalah khafiyah, perkara yang apa? Hah? Yang rumit. Dari sini diberi udzur. Adapun perkara yang aslul usul, ya kan? Meminta kepada yang dikubur. Nyebelum yang dikubur, bagaimana dikatakan? Karena takutku kepada engkau ya Allah. Enggak sama. Ya kan? Wong dia minta yang dikubur, menyebelum yang dikubur. Nanti orang yang dikubur. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Lihat nomor 3 catatan kaki. Qala al-Allamah Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan At-Tamimi. Berkata al-Allamah Abdul Latif bin Abdurrahman. Siapa Abdurrahman di sini? Pensyarah Fathul Majid. Hasan bapaknya Abdurrahman, anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti cucu apanya? Cicitnya. Syekh al-Allamah Abdul Latif ini cicitnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa amma masalatu ubadil kubur wa doa wa du'aihi ma'allahi faya masalatun wifaqiyatu tahrim wa ijtima'iyatu ta'sim. Kata beliau Syekh Abdul Latif tadi, Adapun permasalahan para penghamba kuburan, para penyembah kuburan, dan masalah doanya mereka bersama Allah, menyeru yang dikubur bersama Allah, ini adalah perkara-perkara wifaqiyatut tahrim, apa? Haramnya sudah sepakat. Dosanya juga sudah sepakat. Ijma itu dosa. Ijma itu dosa dan ijma itu haram. Beda dengan ucapannya siapa? Sebagaimana nyunukilannya Jabir kemarin, ya kan? Kalau dia mustahid dapat pahala katanya. Dia mustahid menyembah selain Allah dapat pahala. Pahala apa? Kan? Ini perkataannya Jabir menukilkan omongannya Abdul Bar atau gimana atau siapa gitu. Kawannya dia. Kawannya siapa? Jabir. Yang kemarin datang ke sini. Menukilkan seperti itu. Taib. Kenapa dikatakan wifaqiyatut tahrim? Haramnya sudah sepakat, mufakat sudah. Ijma'iyatut taqsim, perkara tadi dosa dengan ijma'. Dah. Falam tadkhul fi kalami syekh, maka hal ini enggak masuk dalam kalamnya syekh. Syekh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tentang para penghamba kuburan, tentang mereka menyeru yang dikubur bersama Allah Ta'ala, ini perkara yang sudah disepakati itu haram, disepakati itu dosa, maka enggak masuk dalam kalamnya syekh. Liduhuri burhaniha wa buduhi adillatiha wa adami itibari subhabiha. Kenapa? Karena sangat gamblangnya hujannya, sangat gamblangnya dalil-dalilnya, dan enggak ada lagi subha yang muktabar, enggak ada lagi kesamaran yang bisa dianggap. Fatwa A'immah An-Najdiyah, dinukil dari Fatwa A'immah An-Najdiyah dalam jilid ketiga halaman 194. Tengok di sini. Maka itu perhatikan perkara yang dikatakan perkara adanya apa itu ada udur ataupun adanya khilaf adalah dalam perkara yang rumit, mislu kisah seperti kisahnya orang yang mewasiatkan kepada keluarganya, jika aku mati nanti maka bakarlah diriku. Nah ini. Kalau sudah terbakar jadi debu, maka buanglah separuh ke laut, separuhnya ke daratan. Wa qala al maqsud al an anna man kana banal muslimin aw qad balagul qur'an wa balagatus sunnah faqad qamat alal hujjah. Yang dimaksud sekarang adalah siapa yang sungguh siapa yang berada di pertengahan kaum muslimin atau telah sampai kepadanya Al-Qur'an, telah sampai kepadanya sunnah, maka telah tegak padanya hujjah. Ini kalamnya beliau. Faqad qamat alai al-hujjah, maka telah tegak hujjah jika telah sampai kepadanya Al-Qur'an, sampai kepadanya sunnah. Qala ta'ala wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liundhirakum bihi wa man balag. Mana berapa? Baman balagahu al-Qur'an. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk kuperingatkan kalian dengan Al-Qur'an tadi, dan orang-orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an juga dapat peringatan dariku. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengisahkan tersebut. Falladhi yaqifu aw yaqufu 'alal qabr wa la yubali wa la yas'alu du'at wa la yastarsidu fi amri dinihi gharikun fil kufr. Tengok. Dan yang apa? Yaqufu. Dan yang gandrung di kuburan. Itu namanya yaqufu itu gandrung. Apa yaqufu itu? Gandrung. Dan yang gandrung di kuburan enggak peduli, dan wala yubal dan enggak peduli, dan enggak tanya kepada para dai, wala yastarsid enggak minta bimbingan dalam perkara agamanya, maka gharikun fil kufur, apa? Tenggelam dalam kekufuran. Dinukil dari syarah kitab Tauhid Ma'al Masail, kaset nomor 3, bagian sesi B, cetakan atas silat Barden. Wasailama yal umur lati yudaru fil insanu bil jahl bil aqidah. Juga beliau ditanya, mayal umur, apa perkara-perkara yang seorang insan itu diberi udzur di dalam perkara-perkara tersebut dengan kebodohan, sebab kebodohan dalam aqidah. Wajaba al asya' dhaqiqa lati qad taqfa 'alal insan. Asya' dhaqiqa, perkara-perkara yang apa? Dakika yang apa? Yang jelimet, yang kadang tersembunyi atas seorang insan. Asyik dakik alladhi qad yakfa wa takfa adilatu. Perkara yang jelimet yang kadang tersembunyi dan dalil-dalilnya kadang tersembunyi. Misluki satil ladhi qala li ahli harikuni idha mutu. Mutu atau mitu? Sama saja. Mata ya matu fawa mutu fa'ana mutu. Mata ya matu fa'ana mitu. Ya kan? Seperti khiftu. Khafa ya khafu khiftu. Mata ya matu mitu. Mata ya mutu mutu. Apa? Mata ya matu mitu. Seperti khafa ya khafu khiftu. Kemudian mata ya mutu seperti qala yaqulu kul kultu mutu. Demikian. Nah, sorofnya insyaallah. Berarti kan itu? Hei. Berarti kan? Baik. Fajaba perkara-perkara yang rumit tadi. Seperti kisahnya orang yang bilang kepada keluarganya, idza mittu atau idza muttu sama saja. Jika aku mati, wadharuni fil bahr. Apa daruni? Taburkanlah abu, abuku. Kalau saya jadi abu, maka taburkan di bahar, di lautan. Sudah dapatnya apa? Separuh di lautan, separuhnya di daratan. Khafi alaihi kamalul kudro wa umul kudro. Orang tadi khafi alaihi kamalul kudro, tersembunyi atasnya kesempurnaan kekuasaannya Allah dan kesempurnaan keumuman kekuasaannya Allah tersembunyi atas dia. Au insanun ba'idun alil is'an alil islam manas'a binal muslimin hatta yu'allam. Atau seorang insan jauh dari alul islam atau manas atau tidak hidup di pertengahan kaum muslimin, enggak tumbuh di kaum muslimin sampai dia diberi tahu, maka dikatakan ma'zur. Dapat udzur. Kalau enggak bisa. Dan insyaallah kita baca taklik di bawah ini nomor 3, nomor 2 dan nomor 3 dari kalamnya Syekh Hasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala walhamdulillahi rabbil alamin.